السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia Baitullah, kita ambil kesempatan untuk mengingatkan tentang masalah kewajiban kaum muslimin untuk memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga peringatan dari bahaya mencerca para sahabat atau bahaya terfitnah dengan pemikiran Syiah Rafidhah yang mencerca dan menjatuhkan kedudukan para sahabat. Perlu diketahui bahwa mereka para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in Allah pilih untuk menemani Rasulnya, untuk mengiringi Rasulnya, dan untuk menjadi tentara berperang membela Rasulullah SAW, mendukung Rasulullah SAW. Sehingga itu bukan satu kebetulan, tetapi Allah SWT yang memilihnya. Sebagaimana athar diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan inna allaha nazara ila qulubil ibad, sesungguhnya Allah SWT memandang, melihat hati-hati manusia, memilih. Dan wajada qalba Muhammadin afdala qulubil ibad, dan didapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik dari seluruh hati-hati para hamba. Faqtara li nafsih, maka Allah pilih untuk dirinya, untuk Rasulnya, diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul. Thumma nazara nazara, kemudian Allah SWT melihat lagi. Ila qulubil ibad, kepada hati-hati para hamba. Maka Allah melihat hati-hati para sahabatnya adalah hati-hati yang terbaik di kalangan manusia. Maka Allah pilih sebagai pendukung Rasulnya, sebagai tentara Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian diriwayatkan sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah rahimahullahu ta'ala, hanya Abu Ja'far At-Tahawi, dan syarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanad. Kata Ibn Mas'ud selanjutnya, maka apa yang dianggap oleh mukminin itu sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah baik. Dan apa yang dianggap oleh mereka dengan sepakat bahwa itu jelek, maka itu di sisi Allah jelek. Ini isyarat tentang adanya hujjah pada ijma'. Ijma' kesepakatan para sahabat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la tajtami ummati ala dhalalah. Sesungguhnya tidak akan berkumpul sepakat umatku di atas kesesatan. Ikhwan bin a'azakullahu muslimin yang saya hormati. Maka para sahabat radhiyallahu anhum majma'in adalah generasi yang terbaik. Yang Allah SWT pilih untuk mendukung nabinya, untuk menjadi tentara nabinya, dan untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita tidak akan bisa mendapatkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui mereka. Setiap hadis pasti kita akan katakan dengan kalimat dari Umar bin Khattab, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibn Umar, selalu akan dikatakan dari sahabat fulan, dari sahabat fulan. Karena tidak mungkin kita bisa mengambil langsung dari Rasulullah SAW kecuali melalui jembatan mereka. Maka mereka merupakan jembatan ilmu untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau terputus jembatan ini, maka kita akan terhalang untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Yahudi mengetahui hal ini, sehingga berupaya untuk memutus jembatan ini, memutus rantai yang terpenting dari rantai para rawi, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mulailah mereka berbicara tentang para sahabat, dicerca, dicaci, dan diucapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, khususnya para muktirin bil hadis, khususnya para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dibahas Abu Hurairah. Bahkan ditulis oleh mereka murid-murid Yahudi dari para orientalis dengan judul Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditulis Abu Hurairah di Mesir dengan bahasa yang demikian. Karena tahu kalau Abu Hurairah ini jatuh kehormatannya, maka niscaya sekian banyak hadis akan tertolak. Dan Yahudi diikuti oleh Syiah Rafidhah, atau lebih tepatnya Syiah Rafidhah adalah bentukan Yahudi. Karena waktu itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pertama mencetuskan pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah yang intinya adalah permusuhan kepada para sahabat. Ikhwan bin a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tentang kedudukan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam ayatnya. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه dan yang bersamanya, yang kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, والذين معه dan yang bersamanya, kata beliau yang bersamanya dalam iman, artinya yang melihat Rasulullah, bertemu Rasulullah SAW dan beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan. Ini definisi para sahabat. Yang dikatakan walladzina ma'ahu dan yang bersama Rasul. Bersama Rasul dalam artian ketemu beliau, dan bersama Rasul dalam makna bersama dalam keimanan, artinya beriman kepadanya. Berarti siapa para sahabat yang kita bahas, yang kita maksud ini? Orang yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan mukmin, itulah sahabat. Maka kata Allah, walladzina ma'ahu dan yang bersamanya asyiddaw 'alal kuffari rahama'u bainahum, mereka keras tegas terhadap orang kafir dan mereka saling kasih sayang sesama mereka, sesama mukminin. Kemudian Allah katakan, tarahum ruk'an sujjada, kamu lihat mereka ruku dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, kamu lihat mereka rukuk dan sujud berharap dari Allah SWT keridhoannya dan fadilahnya. Simahum fi wujuhi min atharis sujud. Kata Allah, tanda-tanda mereka ada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Demikian permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sedangkan permisalan mereka dalam Injil kazar'in akhraja syat'ahu. Adapun permisalan mereka dalam Injil, mereka seperti pohon yang tumbuh membesar. Fastaghlaba fastawa ala suqih, menjadi besar, menjadi kokoh kuat. Wastawa ala suqih, kokoh di atas akarnya yang menghunjam kelun. Yu'jibu zurra' liyadhibu bihimul kuffar. Yang membuat kagum penanamnya, liyadhibu bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, kata Allah. Ini ucapan Allah SWT yang memuji para sahabat dan sekaligus mencerca mereka-mereka yang membenci para sahabat. Kata Allah, demikian hebatnya para sahabat rukuk dan sujud mengharap wajah Allah SWT. Mereka begini, permisalannya di dalam Taurat ada bekas sujud di wajah-wajah mereka, dan permisalannya dalam Injil mereka seperti pohon yang kokoh kuat, semakin membesar, akhirnya menghunjam ke bumi dan tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra, hingga mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel, membuat marah orang-orang kafir. Maka kata Imam Malik rahimahullah, dengan ayat ini, siapa yang mencerca para sahabat, maka dia kafir. Karena Allah SWT menyatakan, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Maka kalau Yahudi yang jengkel dengan para sahabat, wajar, karena mereka kufar. Kalau Nasrani yang mencerca para sahabat, wajar, karena mereka kufar. Kalau mereka orang-orang kafir musyrikin menyatakan dengan cercaan-cercaan kepada para sahabat, memang mereka kufar, persis seperti Allah katakan, liyadhibu bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Tetapi kita mendengar, kita melihat ada kelompok yang mengaku muslimin, tetapi agamanya mencerca para sahabat habis, kecuali sekian satu dua orang saja yang dikecualikan, yaitu Syiah Rafidhah. Ketika mereka kaum muslimin tidak jelas ini berarti muslim atau bukan muslim, ini jawabannya. Allah katakan, liyaghidha bihimul kuffar, Allah jadikan para sahabat itu hebat, dan permisalan mereka tidak hanya dalam Taurat, tidak hanya dalam Quran, dalam Taurat dan Injil juga pernah disebutkan tentang kehebatan para sahabat, bahwa nanti akan datang seorang nabi yang sahabatnya begini begini begini. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabatnya datang ke Syam, ketika membuka negeri Syam, tokoh-tokoh alim ulama'nya dari kalangan Nasrani sudah berkata, ini sudah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ini sudah diberitakan. Sampai ketika pimpinannya Amir Mukminin Umar bin Khattab akan datang menyambut mereka kaum muslimin, dan juga beberapa dari mereka yang sudah tertarik dengan Islam, dan para pendetanya. Ngapain para pendeta? Mencocokkan dengan kitab yang mereka punya. Begitu datang dari kejauhan, mereka menyambut. Kata pendeta tadi, sesama mereka, kalau benar ini yang digambarkan dalam kitab-kitab kita, maka yang pimpinan mereka bukan yang di atas untanya, tapi yang di bawah, yang menuntunnya. Subhanallah, ketika itu Amirul Mukminin dengan budaknya bergantian. Budaknya yang naik di untanya, maka Amirul Mukminin yang menuntunnya. Nanti kemudian Amirul Mukminin yang naik, budaknya yang menuntunnya. Sampai hampir di pintu masuk Syam, giliran budaknya naik dan Umar yang menuntun. Kata pendeta-pendeta tadi, kalau benar seperti apa yang dikabarkan dalam kitab kita, maka yang pimpinan mereka bukan yang di atas unta, tetapi yang menuntunnya. Ternyata benar. Alhamdulillah, azakumullah. Demikian hebatnya para sahabat, Allah gambarkan permisalnya fit Taurat, wabil Injil, wabil Quran. Keutamaan mereka ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Quran. Artinya siapa yang menentang dan mencerca para sahabat, berarti mereka menentang Quran, menentang Taurat, menentang Injil, menentang tiga kitab Allah SWT. Alhamdulillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah SWT menyatakan liyadhidha bihimul kuffar. Memang Allah jadikan mereka hebat demikian untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Maka kata Imam Malik, mereka-mereka yang jengkel, dengki, hasad kepada para sahabat, maka mereka orang-orang yang memiliki kekafiran dalam hatinya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minuhum. Allah menjanjikan untuk mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu, minhum, dari mereka itu, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Catat kalimat ampunan. Allah janjikan untuk mereka ampunan, sehingga kalau ada yang berkata dari mereka, tapi kan para sahabat itu manusia biasa, bukan rasul, tidak maksum, bisa saja dia berbuat salah. Iya, bisa berbuat salah, sebagaimana kamu juga bisa berbuat salah, dan kemungkinannya lebih besar kamu daripada mereka kemungkinan berbuat salahnya. Adapun kamu tidak mendapatkan jaminan ampunan, sedangkan mereka para sahabat mendapatkan jaminan ampunan oleh Allah SWT. Wa'adallahu alladhina amanu wa amalu salihatin minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah janjikan untuk mereka maghfiratan, ampunan, sehingga kalau dicari-cari kesalahan, mereka manusia, mungkin saja punya kesalahan, punya kekeliruan. Tetapi Allah SWT sudah menjaminnya dengan ampunan. Ditambah lagi dengan ayat lain, Allah katakan, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhum fi sa'atil usrah. Kata Allah, Allah telah menerima taubatnya rasul dan muhajirin dan ansar, yang mengikuti beliau, yang mengikuti Nabi, fi sa'atil usrah, dalam saat-saat sulit. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini Allah pun menjamin laqad taba dengan lam taukid dan qad. Laqad yang maknanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh telah diterima taubat mereka. Kata Allah. Jadi diampuni, dijamin dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka, termasuk sahabat, tiga sahabat yang tidak ikut berperang waktu itu, yang kemudian menangis. Sampai kemudian turun ayat ini, Allah lanjutkan ayat berikutnya, wa'ala thalathatil ladzina khulifu, dan untuk tiga orang yang tidak ikut berperang, Allah telah ampuni mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Syubhat berikutnya dari Syiah Rafidhah menyatakan, tetapi kan di tengah-tengah mereka ada munafikin. Bukankah para sahabat itu di hadapan mereka, di tengah mereka tercampur dengan munafik? Jangan-jangan Abu Bakar wa Umar munafik, mungkin saja. Kita hanya tahu zahir-zahirnya, adapun hatinya Allah yang tahu. Katanya. Ini syubhat. Ini tipuan-tipuan syaitan, talbis iblis. Padahal walaupun na'am ada munafik di tengah-tengah mereka, tetapi perbedaan antara munafik dengan para sahabat sangat jelas gamblang bisa dibedakan dan bisa disebut satu persatu nama-nama munafik. Ikhwan bin A'azakumullah, siapa yang tidak kenal? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tokoh munafiqin. Ikhwan bin A'azakumullah, kenapa kok jelas mana munafik, mana yang bukan? Karena waktu itu turun ayat setiap kejadian demi kejadian. Allah turunkan ayat-ayatnya bertepatan dengan kejadian-kejadian tersebut. Sehingga ketika Allah menyatakan dengan kalimatnya, sayaqulul mukhallafuna minal a'rami syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata Allah, nanti akan berkata mereka-mereka itu yang tidak ikut berperang dari kalangan A'rab itu, akan berkata, kami disibukkan oleh anak-anak kami dan keluarga-keluarga kami dan harta-harta kami. Kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah-lidah mereka yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Ini ayat turun sebelum kejadian, ketika pulang dari Hudaybiyah. Maka ketika datang ke Madinah, datang berbondong-bondong munafik, maafkan aku ya Rasulullah, aku enggak ikut karena aku sibuk dengan. Para sahabat menyatakan, oh, ini yang dimaksud oleh Allah. Akan berkata begini, akan berkata begitu. Jelas. Dan juga Allah katakan kepada nabinya, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau akan tahu para munafik dengan ketergelinciran lidah-lidah mereka. Kamu akan tahu mana munafik dengan lahnil qaul. Qul inna a'udzu bika min munafiq. karena sudah ada kebencian dalam hatinya, mulutnya kadang-kadang tergelincir mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Tiba-tiba sedang duduk-duduk dengan beberapa para sahabat, ngeletuk munafik. Undur qurra'una haula. Apa kebutuhanan? Wajibatuna indan liqa. Lihat para pembaca-pembaca Quran kita. Mereka paling rakus dalam makan, dan mereka adalah paling pengecut, penakut dalam perang. Kaget para sahabat. Apa yang kamu maksud? Walakinnaka munafiq, sungguh engkau adalah munafiq. Aku akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilaporkan kepada Rasulullah sallam. Munafiq tadi datang dan menyatakan, ya Rasulullah, aku enggak serius, aku cuma main-main. Aku tadi enggak serius, aku cuma main-main. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala dan dibacakan oleh Rasulullah sallam kepadanya dalam keadaan orang ini memegang ekor untanya Rasulullah sallam. Sampai tersandung-sandung batu, meminta dimaafkan, minta diampuni. Kami cuma main-main, kami enggak serius, kami cuma main-main. Apa kata Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallam? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mempermainkan, menjadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Qanifna'azakumullah. Bahkan Hudzaifah ibn al-Yaman yang dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia, dibisikkan oleh Rasulullah bahwa munafik itu pulang. Sehingga Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, apakah aku termasuk di dalamnya? Nih, mereka namanya orang mukmin selalu mengkhawatirkan dirinya, bukan sombong, tapi khawatir. Sebaliknya, khawatir jangan sampai aku termasuk munafik. Wahai Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah aku termasuk yang disebutkan? Kata Hudzaifah, tidak, engkau tidak termasuk. Tetapi aku tidak mau menjawab lagi pertanyaan siapapun. Dan Umar Ibn Khattab kalau menyolatkan jenazah melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah hadir, dia ikut. Kalau Hudzaifah tidak hadir, dia tidak ikut. Jangan-jangan munafik. Ini setelah itu. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin yang sarramati. Maka kejadian demi kejadian terbukti para munafik dengan jelas. Adapun para sahabat yang kita maksud yang disebutkan dalam Al-Quran, muhajirin wal ansar, adalah orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mereka bukan munafik. Sudah membuktikan. Munafik itu memiliki dua sifat yang khas. Bakhil dan takut mati. Tidak akan mau berperang. Setiap berperang, mereka uzur. Oh, anak begini, saya begitu. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Itu munafik. Dan tidak akan mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT. Sedangkan para sahabat muhajirin, mereka mengorbankan hartanya dan nyawa mereka. Hijrah, meninggalkan rumahnya dan hartanya. Mereka-mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh musyrikin tidak boleh membawa hartanya. Kalian memperkaya diri di Mekah, maka jangan bawa harta ini keluar, kata mereka. Maka mereka tidak peduli, silakan ambil harta itu. Aku akan hijrah. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kata Allah, orang-orang fuqara, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang diusir dari negerinya dan dari hartanya. Lihat, dari negerinya dan dari hartanya. Tidak boleh membawa harta sama sekali. Apakah mungkin ada munafik yang berpura-pura Islam supaya diusir? Apakah ada munafik yang berpura-pura masuk Islam supaya fakir, supaya miskin, supaya diambil hartanya? Tidak mungkin. Sampai Allah katakan hatinya. Kalau mereka tadi bilang, kita kan gak tahu hatinya. Iya, kamu dan saya dan kita semua gak tahu hatinya. Tapi Allah maha tahu hati mereka. Dan Allah kabarkan kepada kita. Allah kabarkan dalam Al-Quran, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari fadilah dari Allah dan mencari keridhaan. Berarti mereka mukhlisin. Orang yang ikhlas hatinya, bersih hanya untuk Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, jujur imannya. Ini muhajirin. Karena memang orang-orang yang mengaku beriman ada dua jenis. Ada yang jujur, ada yang dusta. Dan Allah akan uji manusia dengan ujian-ujian supaya terpisah di mana orang-orang yang mukmin sungguh-sungguh dan di mana orang yang mengatakan beriman ternyata dusta. Allah katakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Ayat berikutnya Allah katakan walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kata Allah, pasti kami akan uji mereka sehingga akan terbukti siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang berdusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji mereka yang terdahulu. Dan pasti kami tahu wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah pasti tahu siapa yang shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang dusta. Allah Maha tahu. Akan terbukti nanti siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta dengan ujian demi ujian. Adapun muhajirin sudah diuji dalam keimanannya, diuji dengan hijrah, diuji dengan jihad, dan mereka orang-orang yang lulus. Wal ansar, Allah katakan tentang ansar, walladzina tabawwa'ud dar min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat sebelum mereka. Yani ansar mempersiapkan tempat di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman min qablihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka tidak punya niat-niat lain dalam apa yang mereka berikan. Ini juga hati, dan ini berita dari Allah. Kita enggak tahu hati mereka, tapi Allah tahu hati mereka. Sehingga Allah katakan wala yajidu fi sudurihim hajah, enggak ada hajah dalam hati mereka, enggak ada utang di balik batu, enggak ada harapan ini, harapan dunia, enggak ada, kata Allah. Wa yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mementingkan tamunya walaupun mereka sangat butuh. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang bisa mengalahkan kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang muflihun. Kaum Ansar dipuji oleh Allah dengan al-muflihun. Kaum Ansar dipuji oleh Allah SWT bahwa orang-orang yang sudah bisa mengalahkan kebakhilan dirinya. Ini penting. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika tawaf, doanya cuma satu. Diulang-ulang. Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah lindungi aku dari kebakhilan diriku. Ya Allah lindungi aku dari kebakhilan diriku. Sampai ada yang tanya, kamu doanya dari tadi itu terus. Kenapa? Dijawab, karena aku membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang bisa menguasai kebakhilan dirinya, mengalahkan kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Sedangkan aku ingin mendapatkan falah. Qad aflahal mu'minun. Kalau bin Al-Azab berarti muhajirin disebut shadiqun, dan orang-orang Ansar disebut dengan muflihun. Kalau ada yang mencerca mereka, berarti menentang ayat-ayat ini. Allah katakan shadiqun, bukan ya Allah, mereka pendusta. Kira-kira apa hukumnya? Allah katakan mereka muflihun, tidak ya Allah, mereka itu murtadin. Mereka orang-orang yang begini, orang-orang yang begitu. Mereka berkata lagi, syiah rafidhah yang kafir, menyatakan bahwasanya itu sebelum Rasulullah wafat. Dipuji oleh Allah SWT. Setelah wafat, mereka berubah. Murtad. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Setelah Rasulullah SAW wafat, memang ada kelompok-kelompok yang murtad. Tapi bukan para sahabat yang dimaksud tadi oleh Allah Muhajirin dan Ansar. A'ram. Arab itu adalah orang-orang badui. Orang-orang yang di gunung-gunung. Yang mereka kata Allah, asyaddu kufran wa nifaqa. Al-A'raf asyadu kufran wa nifaq. Adapun para sahabat Muhajirin dan Ansar yang Allah sebut shadiqun dan muflihun, Allah yang memuji mereka. Apakah Allah tidak tahu kalau mereka akan murtad? Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Wallahu alamul ghuyub. Allah Maha tahu hal-hal yang gaib. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah tahu mereka akan murtad kemudian Allah katakan mereka shadiqun, mereka muflihun. Mustahil. Allah tahu mereka akan murtad, tidak mungkin Allah puji. Kalau Allah puji, berarti Allah tahu mereka tidak akan murtad. Ikhwan ibn a'azakullah, justru mereka yang memerangi murtadi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Abu Bakar Siddiq memerangi para murtadi. Sampai mereka ada yang menyatakan, tapi mereka akan begini, tapi mereka akan pernah bersyahadat. Kata Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallah law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunahu fi 'ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alayh. Sungguh kalaupun mereka tidak mau mengeluarkan zakat seekor anak unta, kami akan perangi mereka. Karena bukan nilai anak untanya, bukan, tapi mereka tidak mau mengimani adanya kewajiban zakat. Kata mereka, setelah Rasulullah wafat, ngapain kita bersakat? Kata mereka, enggak perlu zakat. Ini namanya kufrul juhul. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan menyatakan, la ufarriq baina zakati wassalah, wassalati wazzakah, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Karena Allah muslimin yang sahrabati. Memang aliran sabaiyah yang muncul dari Abdullah bin Sabah adalah aliran kedengkian, aliran hasad, karena memang Abdullah bin Sabah adalah Yahudi dan juga orang-orang yang dalam keadaan dengki kepada kaum muslimin, sehingga mereka masuk untuk merusaknya dari dalam dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan ghulu, khususnya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yahudi menganggap kekuasaan itu dengan keturunan. Maka kata dia, apakah kalian tidak berpikir bahwa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW keluarga keluargaannya adalah Ali? Kenapa kalian jadi khalifah adalah Abu Bakar? Kenapa jadi khalifah kemudian malah Umar? Mana hak Ali sebagai kerabat Rasulullah SAW? Karena Allah, ini bibit-bibit Syiah. Masih paling ringannya. Kalau menurut saya, Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Maka sepantasnya Ali menjadi khalifah. Hati-hati. Kalimat seperti ini saja sudah mengerikan. Karena berarti menuduh seluruh para sahabat yang memilih Abu Bakar adalah orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang salah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak memberikan haknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mengerikan sekali. Sehingga Imam Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan dengan kalimatnya, man qala anna aliyan ahaqqu bil wilayah, siapa yang berkata bahwa Ali lebih pantas untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, faqad akhta'a, maka dia telah menyalahkan Muhajirin wa Ansar dan menyalahkan seluruh para sahabat yang berjumlah 12.000 para sahabat. Karena pemilihan Abu Bakar secara ijma, secara kesepakatan. Maka siapa menyalahkan seluruh para sahabat 12.000. Wa ma ara an yartafi' ma hadha 'amalun ila as-sama, maka aku melihat tidak akan diterima amalan mereka ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan ini. Ini ucapan Imam Tsauri rahimahullah. Dan juga ucapan yang semakna dengan itu dari beliau rahimahullah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri berdiri di mimbar Kufah. Diriwayatkan dari 80 riwayat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari Ali bin Abi Thalib yang mengutamakan Abu Bakar wa Umar, bahkan mengancam, kata beliau di mimbar Kufah, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari." Sungguh tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Kenapa? Ali mengancam siapa yang mengutamakan dirinya di atas Abu Bakar dan Umar akan dicambuk dengan cambukan seorang pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Karena sudah sepakat secara ijma tentang keutamaan Abu Bakar kemudian Umar. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Kami para sahabat. Kami mengatakan dan Rasulullah SAW masih hidup, wa afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakar thumma Umar. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman. Kalimat muslim yang saya hormati, kalimat wa Rasulullah hayyun menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tahu dan setuju. Ini namanya hadis takriri. Hadis takriri adalah apa yang dilakukan para sahabat, apa yang diucapkan para sahabat di hadapan Nabi dan Nabi menyetujui. Kami mengatakan bahwa afdal ummatin Nabi ba'dahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan Rasulullah masih hidup. Ini diriwayatkan dalam Bukhari, dalam kitab-kitab sahih. Maka sallallahu alaihi wa sallam, Ali juga tahu kalau ada orang yang berkata, harusnya Ali yang lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Itu dusta. Dusta dia. Datang dari mana dia? Apakah dia enggak hidup di sini kemarin-kemarin? Sudah merata di kalangan para sahabat bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Tetapi tiba-tiba ada orang yang berbicara dengan bicara lain. Ini dusta. Dari mana kamu dapatkan ucapan itu? Sudah ma'ruf, sudah ijma, sudah sepakat, sudah merata di kalangan sahabat bahwa sebaik-baik manusia adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Apalagi Rasulullah sendiri pernah menyuruh Abu Bakar melalui Aisyah istrinya, ya Aisyah muri Abu Bakar paling salib binat, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Itu juga dalam riwayat yang sahih. Sampai Aisyah karena khawatir mereka nanti akan berkata begini, berkata begitu, karena mengharapkan nabi yang keluar Abu Bakar, nanti Abu Bakar yang diucapkan macam-macam. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu begini, suaranya pelan, sering menangis, enggak jelas. Muri Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Kembali lagi mengucapkan alasannya. Ya Rasulullah, tapi innaki la sawahibu Yusuf. Sungguh kalian seperti teman-temannya Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar mengimani manusia. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah SWT menyatakan bahwa yang selamat dengan pasti adalah Muhajirin dan Ansar. Yang diridhoi dengan pasti Muhajirin dan Ansar. Adapun kita tergantung ikut mereka atau tidak. Kata Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن مهاجرين dan أنصار. السابقون الأولون, generasi pertama umat ini dari kalangan مهاجرين dan أنصار, dan yang mengikuti mereka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah SWT. Dipastikan مهاجرين, dipastikan أنصار. Sedangkan yang berikutnya Allah tidak sebutkan sukunya, Allah tidak sebutkan kelompoknya, Allah tidak sebutkan nama-namanya, Allah hanya sebutkan sifatnya. Walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kita kaum muslimin yang berikutnya harus mengikuti mereka dengan ihsan supaya masuk pada yang ketiga. Radhiyallahu anhum, Allah akan ridhoi mereka tiga golongan ini, Muhajirin wal Ansar dengan pasti, dan yang berikutnya kalau ngikut mereka. Bagaimana kalau yang mencerca mereka? Kalau mereka azakumullah, jelas mereka bukan orang-orang yang akan selamat. Kalau mereka azakumullah, kami sokir masih ada. Kalau muslim yang sarat, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan dalam ayat ini bahwa yang selamat Muhajirin dan Ansar, kemudian yang mengikuti mereka dengan ihsan. Merekalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang Allah katakan pula, innalladzina sabaqat lahumul husna ulaika anha mub'adun. Mereka-mereka yang lebih dulu mendapatkan husna, mereka dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha, mereka enggak akan mendengar suara neraka itu, enggak akan. Wahum fi masyahat anfusuhum khalidun, dan mereka akan kekal di tempat yang memuaskan keinginan-keinginan mereka. Mulai Syiah melangkah kepada yang kedua. Ketika bicara tentang Abu Bakar, Umar ternyata ditebang keras. Turun lagi. Ini strategi namanya. Ada Syiah di Jakarta, Husain Al-Attas namanya, menyatakan, oh tidak, kami tidak mengkafirkan Abu Bakar wa Umar dan seterusnya. Adapun Muhajirin pasti, adapun Ansar orang-orang hebat. Tapi yang masuk Islam setelah Fathu, Islam sudah menang, baru berduyun-duyun, saya masuk Islam, saya masuk Islam. Ini mereka, ini tidak ada nilainya. Mereka hanya terpaksa karena Islam sudah menang. Mereka karena begini. Dicerca mulai secara global dan kemudian dirincikan. Seperti Abu Sufyan, seperti Muawiyah, seperti. Ini syubhat berikutnya dari mereka. Sepertinya memuji para sahabat Muhajirin dan Ansar, tapi kemudian mencerca yang berikutnya. Padahal Allah katakan memang tidak sama antara orang yang beriman sebelum fathu dan orang yang beriman setelahnya. Allah tahu ada perbedaan. Tetapi kata Allah, kami jamin masing-masingnya dengan husna. Ini ayat Allah menjawab subat mereka. Innal Allah SWT menyatakan, la yastawi alladhina anfaqu minhum. La yastawi minkum man anfaqu min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, la yastawi, tidak akan sama. Minkum, diantara kalian. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Yang berinfak dan berperang sebelum fathu. Dengan orang yang berinfak dan berperang setelahnya. Lain sekali, tidak sama. Memang tidak sama, ada keutamaan yang sadiqin dan yang berikutnya di bawahnya. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masingnya kami jamin dengan al-husna. Masing-masing kami jamin dengan al-husna. Wal-husna adalah jannah, surga. Naam. Berarti Muhajirin dan Ansar dengan sahabat yang masuk Islam setelah fathu, mana yang lebih utama? Sabiqin al-awwali. Lebih utama. Tetapi apakah para sahabat yang berikutnya tadi adalah begini dan begitu dicerca? Tidak. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya dijanjikan oleh Allah SWT kebaikan. Khadirin a'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha nasifahu ma adraka min ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku, karena sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa menyamai mereka, bahkan setengahnya enggak akan. Maka jangan lancang mulut ini, jangan lancang. Ada seorang ulama yang ditanya, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab As-Sunnah Nabi Asim dan riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahidi. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, bagaimana tentang perang Siffin? Bagaimana tentang perang Jamal? Bagaimana tentang fitnah-fitnah yang terjadi kepada sahabat? Saya ingin pendapatmu. Ingin pendapatmu tentang kejadian itu. Mana yang benar, mana yang salah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Dima'un lam agmis fiha biyadi. Agmis fiha lisani. Darah. Pertumpahan darah yang alhamdulillah tanganku enggak ikut di sana. Apakah kemudian lisanku akan ikut? Ya, jawaban bagus dari beliau. Ulama yang lain ditanya dengan hampir sama pertanyaannya, jawabannya pun hampir sama. Alhamdulillah, Allah selamatkan tangan-tangan kita dari fitnah tersebut. Apakah kita akan menjerumuskan lidah kita dalam fitnah tersebut? Apa maknanya? Enggak usah ikut-ikutan. Jangan kamu sok menghakimi, ini yang benar, ini yang salah, ini yang begini, berarti Umar, berarti Ali begini, berarti Aisyah begitu, berarti Muawiyah begini, berarti kamu siapa? Alhamdulillah, tangan kita enggak terlibat. Alhamdulillah, tangan kita enggak berlumuran darah. Alhamdulillah, maka lidah kita jangan sampai ikut-ikutan. Alhamdulillah, tangan kita diselamatkan oleh Allah. Kita hidup bukan di zaman itu. Bayangkan kalau zaman itu, kita mesti akan berpihak ke sana atau ke situ. Tetapi alhamdulillah kita hidup setelah mereka, maka kita tidak tahu kejadian fitnah tersebut dan tangan-tangan kita selamat. Maka lidah kita jaga. Ada orang-orang yang diselamatkan tangannya, ternyata lidahnya ikut-ikutan. Bahwasanya Ali yang benar, Muawiyah itu begini dan begitu dan begitu. Sampai dia mencercanya habis. Ada yang sebaliknya, tidak bisa. Muawiyah yang benar, karena Ali begini dan begitu. Masing-masing dengan hujah-hujahnya, dengan alasan-alasannya. Kemudian azakumullah, sudahlah. Jangan ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan tangan-tangan kita. Maka semoga Allah menjaga lidah-lidah kita. Mereka beristihad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka beristihad. Dan siapa yang salah mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Qadirin a'azakumullah. Sehingga kedua-duanya akan mendapatkan pahala. Rumah atau berperang istihad? Iya. Syekhul Islam lagi yang berbicara. Kalau saya tidak akan berani mengomentari atau menyatakan demikian-demikian. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Muawiyah ketika mendengar terbunuhnya Utsman bin Affan di Madinah, sedangkan Utsman bin Affan adalah kerabatnya dan sukunya, maka Muawiyah berkata, Allah berfirman, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana." Siapa yang keluarganya, kerabatnya terbunuh, maka mereka berhak untuk menuntut qisas. Berhak untuk menuntut qisas. Punya sultan, punya alasan, punya hujjah untuk menuntut qisas. Maka kata Muawiyah, "Kita berangkat untuk mengqisas dan meminta agar diqisas mereka itu, para pembunuh Utsman bin Affan." Perjalanan dari Syam ke Madinah bukan sebentar. Enggak naik pesawat. Perjalanannya memakan waktu bisa 1 bulan, bisa lebih. Sedangkan di Madinah, apakah mungkin sehari saja tanpa pemimpin? Tidak mungkin. Ketika khalifahnya terbunuh, apakah bisa sehari saja tanpa penguasa? Tidak bisa. Bahkan waktu itu ketika masuk hari Jumat, mereka sudah gelisah. Yang biasa khutbah, yang biasa dia khutbah Jumat adalah khalifah. Mereka kumpul di masjid, tapi tidak ada khutbah. Gelisah mereka. Ini yang akan khutbah siapa? Utsman sudah terbunuh. Penggantinya tidak ada. Khawarij yang membunuh Utsman, para pemberontak yang membunuh Utsman, merasa bertanggung jawab. Gelisah dia. Kita ganti siapa ini? Talha saja. Saya Talha. Kamu khutbah, kamu khalifah. Tidak, kata dia. Aku tidak mau dituduh termasuk golongan kalian. Aku bukan kalian dan kalian bukan golonganku. Datang lagi sahabat yang lain. Tidak, aku tidak mau. Apakah mereka akan mengatakan bahwa akulah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman sehingga aku naik? Tidak. Semuanya menolak. Khawarij kebingungan. Bisa bunuh, tidak bisa ganti. Sampai sudah terlambat waktu. Waktu Jumat sudah terlambat. Dalam keadaan mereka tertunduk sedih. Apakah mungkin dibiarkan tanpa ada khalifah? Tidak mungkin. Maka mereka ingat bahwa dulu ketika Umar bin Khattab akan wafat, memilih 6 orang. Pilih di antara mereka. Dan ternyata di antara mereka ada yang mundur. 2 orang. Dan yang satu adalah anaknya Umar bin Khattab yang menyatakan ini diajak bicara tapi jangan dipilih. Berarti tinggal berapa? Tinggal 3. 2 mundur, saya mundur, tinggal 3. 3 ini Ali, Utsman, dan 1 orang lagi yang menyatakan aku tidak, tetapi aku akan memilih kalian. Bagaimana menurut kalian? Silahkan. Maka satu sahabat ini keliling ke Muhajirin, ke Ansor, diketuk pintu sampai semalam suntuk keliling. Dan kemudian memutuskan. Besoknya, pada waktu subuhnya dikatakan, wahai Ali, bagaimana kalau aku memilih Utsman? Apakah kamu siap mendengar dan taat? Aku akan mendengar dan taat. Aku akan bayar. Wahai Utsman, kalau aku memilih Ali, apakah kau akan siap dengar dan taat? Dan berbayar kepadanya? Aku siap. Dan kalian akan ridho? Ridho. Maka diangkatlah Utsman bin Affan. Aku bayar Utsman bin Affan. Maka Ali membaiat yang berikutnya dan seluruh kaum muslimin membaiat. Selesai. Maka mereka ingat tidak itu berarti alternatifnya cuma 2. Kalau enggak Utsman, Ali. Ini pikiran cerdas dari mereka, para sahabat. Sehingga didatangi Ali. Aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Ali dalam keadaan tertunduk, khawatir mereka menunjuknya. Bukan rebutan seperti hari ini. Otak-otaknya Syiah itu berpikir bahwa para sahabat rebutan, berperang, rebutan pemimpin. Bukan lawan saja, enggak seperti kalian, enggak. Para sahabat berbeda dengan mereka. Ali tertunduk takut, khawatir dipilih, dicari. Ada Ali, kata mereka. Ini Ali bin Abi Thalib. Maka didorong mereka dengan alasan tadi, bahwa tidak ada alternatif setelah Uthman kecuali engkau. Maka itu yang diterima oleh para sahabat. Naiklah Ali berkhutbah dan dibaiat sebagai khalifah. Sebulan kemudian, sudah sentram, sudah hampir enggak ada berbagai macam gejolak, baru datang pasukan Muawiyah. Harus diselesaikan urusan masalah Uthman. Masalah Uthman. Ya, baiat dulu sama Ali bin Abi Thalib, kita akan bicarakan. Kisah dulu, baru Atta'ufah akan baiat. Inilah yang kata-katakan tadi, ijtihad. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka apakah Muawiyah yang dengan hujahnya tadi, man kutila mazluman, faqad ja'alallahu li walihi sultana, ataupun Ali bin Abi Thalib yang memang sebagai konsekuensi khalifah, harus dia memerintahkan rakyatnya untuk baiat dulu, baru kemudian kita urusi segala macam urusan, termasuk kisah. Qanifina'azakumullah. Walaupun ada pendapat ijtihad yang rajih, dan ijtihad yang marjuh, ijtihad yang benar, ijtihad yang salah, ada. Dan para ulama membahas. Dengan singkat. Tetapi ditutup di akhirnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan husna, dan Allah janjikan ampunan. Kata saya husna lagi. Kalaupun mereka salah, benar-benar salah, Allah sudah jamin dengan ampunan. Apalagi itu adalah ijtihad. Yang satu dapat, yang salah dapat pahala, yang benar dapat dua pahala. Demikianlah kondisi nasehat Allah Subhanahu wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik, demikian menarik ulasan. Memang temanya sebenarnya subuh kali ini adalah jangan biarkan Syiah meretas, khususnya di Bali. Jadi demikian panjang lebar dan detail urian tentang bagaimana bahayanya kita mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadir sekalian, komitmen itu bagi yang tidak memang belum mendapatkan, nanti bisa minta kepada panitia, bisa wadah di bawah disiapkan yang belum mendapatkan komitmen infak itu. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Ataupun ada masukan dialog, dipersilahkan. Kita buka, ada yang bertanya Pak dari jamaah, atau yang di bawah ibu-ibu bisa ditulis. Ya, satu Pak Yufron. Ada lagi? Dua Pak Taufik, ya dua dulu penanya. Dapat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas ilmunya yang telah dibagi. Saya hanya ingin menanyakan dan mengkonfirmasi lagi, kalau tadi jelas bahwa hukumnya mencerca para sahabat adalah kafir, bagaimana, saya ingin konfirmasi lagi, bagaimana setelah itu, artinya para ulama yang disebutkan sebagai innallaha yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yaitu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, dan mereka mengatakan perkataan yang benar, qaulan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum, dan mereka tidak akan mengubah kata-kata para sahabat itu sebagaimana adanya. Kalau toh mereka juga punya salah sebagai manusia, Allah mengatakan yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum. Nah, bagaimana hukumnya secara syar'i membenci ulama yang demikian, atau merendahkan ulama dan mengutamakan tahtawan dan hartawan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar istilah ahlul bait itu, Ustaz. Nah, saya ingin penjelasan sedikit, kayaknya terkait juga dengan masalah tadi perang gajah itu, Perang Siffin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penanya biar sekalian, Pak Taufik, Ustaz Taufik ini. Ini Pak Taufik dulu. Ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, penjelasannya sangat bagus ya. Saya ingin bertanya, di masjid ini Ustaz, itu sudah beberapa kali menghadirkan mantan pendeta yang sekarang menjadi Ustaz gitu, ya. Rata-rata mereka menjelaskan bahwa kitab orang Nasrani yang sekarang ini, ya, kita tidak boleh mengimani itu sebagai kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan kitab yang mereka pakai sekarang ini bukanlah kitab yang dimaksud itu. Jadi tadi Ustaz menjelaskan tentang ketika Khalifah Umar mau datang, ya, ke Syam, kemudian mereka mencocokkan dengan kitab mereka bahwa kalau benar, ya, sesuai dengan kitab, maka yang pimpinannya adalah yang di itu tadi benar. Nah, pertanyaan saya, apakah kita meyakini bahwa kitab yang dicocokkan itu Injil, atau sebagaimana yang disampaikan oleh para ustadz mantan pendeta itu, bahwa Injil itu kan tidak pernah ditulis, sedangkan yang ada sekarang ini derajatnya pun jauh di bawah hadis. Kalau hadis-hadis sahih itu kan cara mencarinya kita tahu lah bagaimana para perawi itu mencari hadis, ya, sangat selektif. Sedangkan kitab-kitab yang mereka pegang, misalnya yang ditulis Yohanes, ya, Matius dan sebagainya itu, ya, itu tidak seselektif orang mencari hadis begitu, Ustaz. Betul. Sehingga menurut para ustaz itu kita tidak boleh mengimani bahwa itu sebagai Injil. Injil itu hanya diturunkan kepada Isa, sedangkan yang mereka pakai itu bukan Injil. Jadi bagaimana kita menyikapi, Ustaz, apa yang dicocokkan tadi itu kita imani sebagai Injil atau sebagaimana yang diinformasikan oleh para ustaz itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang pertama tentang masalah sikap kepada para ulama. Setelah dijelaskan tadi bagaimana sikap kita kepada para sahabat yang Allah wajibkan kita memuliakan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dan tidak boleh mencerca mereka atau menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, maka bagaimana dengan sikap terhadap para ulama yang Allah katakan innama yashallahu min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Khamilina azakumullah, sesungguhnya apa yang Allah katakan innama yashallahu min ibadihi ulama, atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutamakan ilmu dan orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Naam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul 'ilma darajat. Naam. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka kita wajib pula menghormati mereka, para ulama, khususnya para ulama yang tentunya mengerti ilmu kitab was sunnah dan beramal. Kan definisi ulama adalah yang yakhsyallah, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ulama ussu yang punya ilmu tetapi mempermainkan agama, maka itu bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah ulama yang yakhsyallah, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan tafsirnya, memiliki ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, mana yang sahih dan mana yang dhaif, dan kemudian mengamalkannya pada dirinya dan mengajarkannya pada orang lain, maka mereka para ulama yang diistilahkan oleh para imam-imam dengan ahlul hadis. Maka kita wajib menghormati mereka. Bahkan termasuk ciri-ciri ahlul dalal, ciri-ciri kelompok sesat adalah mereka mencerca para ahlul hadis, para pembawa hadis dari ulama ahlul hadis. Kalau mencerca Imam Bukhari, mencerca Imam Muslim, mencerca Abu Dawud, mencerca Nasa'i dan seluruh para imam seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, maka orang ini berarti sesat. Lo tahu dari mana? Ya jelas kalau dia mencerca para ahlul hadis, mereka tidak menerima hadis. Iya kan? Kalau dikatakan Imam Bukhari, siapa Bukhari? Bukhari begini, begini, begini. Disebutkan Muslim, siapa Muslim yang dihajat? Dicerca oleh mereka. Disebutkan kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad, mereka akan mengatakan siapa? Dia orang begini, orang begitu. Sehingga mencerca para ulama akan menjatuhkan apa yang mereka bawa. Dan alasannya mirip dengan alasan yang kita baca tadi, yaitu silsilah para rawi itu adalah jembatan menuju ilmu Rasulullah SAW. Tidak akan kita sampai pada hadis Rasulullah kecuali melalui haddatsana, haddatsana, haddatsana generasi yang berikutnya dari para ulama ahli hadis, dari sebelumnya sampai dari sahabat. Maka kalau diputus di tengahnya juga sama. Apalagi diputus di akhirnya para imam yang mencatat di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana ada seorang yang mutasyayyi', mutasyayyi' itu yang kesyi'ahan. Atau syi'ah tapi masih berpura-pura, masih taqiyah. Dia berkata di majelisnya, Bukhari itu masuk ke dalam hadis-hadis yang aneh-aneh. Masa begini, masa begitu. Dan isinya bertentangan. Hadis yang ini dengan hadis yang itu. Ini imma kesalahan Bukhari-nya, wa imma kesalahan Abu Hurairah. Kita disuruh milih, mau nyerca siapa? Mau nyerca Bukhari ataupun Abu Hurairah, sama bagi mereka. Bagi Syiah, sama. Mencerca Bukhari juga meninggalkan hadis. Mencerca para sahabat, lebih-lebih lagi. Meninggalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang kedua tentang masalah ahlul bait. Sangat berkait dengan pembahasan ini. Naam. Benar sekali. Tetapi karena waktu yang singkat, saya sampaikan apa yang paling pentingnya, yaitu mengutamakan para sahabat termasuk di dalamnya ahlul bait. Adapun keutamaan ahlul bait secara khusus ada. Yaitu ucapan Rasulullah SAW, idghadir khum, ini ucapan Rasulullah SAW idghadir khum ini banyak versinya dan Syiah punya versi-versi yang aneh-aneh. Tetapi yang sahih adalah ketika Rasulullah SAW berkata di sana dengan kalimat ma taraktukum, aku tinggalkan untuk kalian ma intamasaktum bih lan tadhillu, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat. Kemudian diucapkan oleh Rasulullah SAW, kitabullah, fihi hudan wa nur, kitabullah, yang dalamnya ada cahaya, ada bimbingan. Terus disebutkan tentang Al-Quran, sampai kemudian, wa itrati, udakirukumullah fi ahli baiti, udakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Ini menunjukkan keutamaan ahli bait dan wajibnya kita menghormati mereka, menjaga kedudukan mereka. Maka ahlu sunnah wajib mencintai ahli bait. Dan ahli bait itu bukan hanya Ali dan Fatimah kemudian Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ahli bait. Nah, tetapi bersama mereka termasuk istri-istri Nabi juga ahli bait. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalimat ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi. Disebutkan ucapan-ucapan Allah yang diajak bicara nisa'an nabi, wahai istri nabi. Apa ayat terakhirnya? Kata Allah, liyutahhirukum ahlul bait. Untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Siapa yang diajak bicara? Istri-istri nabi. Untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Adapun dhamirnya kenapa kok menjadi jamak mudzakkar? Karena yutahhirukum lebih aam, lebih umum. Kalau perintah yang awal khusus pada wanita. Masalah hijab, masalah waqarna fi buyutikunna. Tetap di rumah kalian jangan keluar. Ini kan hukum-hukum perempuan. Pakai hijab untuk di rumah jangan keluar. Maka Allah sebutkan dengan dhamirnya jamak muannats mukhatabah. Yang diajak bicara. Waqarna fi buyutikunna. Yang diajak bicara perempuan semua. Dan mukhatabnya perempuan. Tetapi di akhirnya, liyutahhirukum. Tidak mengatakan liyutahhirukunna, tidak. Liyutahhirukum ahlul bait. Karena tahzirnya untuk istri Nabi dan juga untuk keluarga Rasulullah SAW secara umum, yang laki-laki maupun yang perempuan akan terjaga. Kami sucikan mereka seluruhnya, kata Allah SWT. Sehingga wajar berubah dhamirnya. Tetapi mukhatabahnya yang sedang diajak bicara adalah para istri-istri Nabi. Sehingga wahai Syiah Rafidhah, kalau kalian mengaku memuliakan Ahlul Bait, bahkan menamakan golongannya dengan golongan Syiah tu Ahlul Bait, kami Syiahnya Ahlul Bait, kadzdzab, pendusta besar. Kalau kalian memuliakan keluarga Nabi, akan memuliakan istri-istri Nabi juga. Kenapa ketika istri Nabi dicerca? Yang paling dicerca adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma, oleh mereka. Karena anaknya Umar dan anaknya Aisyah. Anaknya Umar dan anaknya Abu Bakar. Ini kan berarti kadzdzab, mereka berdusta memuliakan Ahlul Bait. Sungguh yang mencintai Ahlul Bait dengan sebenar-benarnya Ahlus Sunnah. Yang mencintai Ahlul Bait sebenar-benarnya adalah Ahlus Sunnah. Dan termasuk kerabat-kerabat Nabi yang disebut Ahlul Bait adalah keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Ja'far, keturunan Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mukmin, kata para ulama, kalau ada keturunan yang kafir, bukan Ahlul Bait. Tapi saya turunan Hasan Al Husain, terserahmu turunan siapa. Kalau kafir, sesat, menyimpang, maka bukan Ahlul Bait dan tidak ada kewajiban memuliakan mereka. Masalah taufiqul afiyah. Pertanyaan berikutnya tentang masalah Injil. Pendeta-pendeta yang berbicara, yang sudah jadi ustaz katanya, menyampaikan, semestinya kalau saya bisa berpendapat, pendeta yang masih Islam itu suruh ngaji, suruh belajar, jangan ngajar. Suruh belajar, mendalami Islam. Jangan sampai keliru, salah nantinya, karena dia tidak punya ilmu. Sehingga yang diceritakan hanya pengalaman, saya dipukuli, saya diusir, saya begini, saya begitu. Sampai ketika mengucapkan satu kalimat, maksudnya begini, ternyata salah. Bahkan di masjid kita di sana dulu, ada pendeta yang berbicara dan menutup majlisnya, bukan dengan kafaratul majlis. Untuk majlis dengan domba-dombaku, pulanglah. Wallah, ini terjadi. Bubar, dari situ mereka saling menyalahkan. Kamu, ini gimana tuh? Kamu. Karena azakumullah. Yang demikian berbahaya. Seharusnya belajar. Adapun Injil, waktu itu ada, tetapi tercampur dengan buatan tangan-tangan mereka sendiri. Sebagaimana apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Atau seperti yang Allah katakan tentang mereka, yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, mereka menutup ilmu yang ada pada mereka padahal mereka tahu. Atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yaktubuna al-kitaba bi aydihim wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka dan berkata ini dari sisi Allah padahal bukan dari sisi Allah. Ini mengarah kepada Yahudi dan juga kepada Nasrani, sehingga mereka memiliki Injil, tetapi mereka menambahnya, menguranginya, menggantinya dan seterusnya, kecuali bakaya sisa-sisa dari mereka yang kemudian datang Islam, masuk Islam. Di antaranya Warqah bin Nawfal, yang Rasulullah SAW datang tempatnya dan dia menterjemahkan, bisa memahami bahasa Ibrani. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Dia bicara bahwa ini Namus yang datang kepadamu, yang pernah datang kepada Musa. Artinya ada yang benernya tapi dicampur dengan yang batil-batilnya. Ini yang terjadi. Sehingga sudah tidak bisa lagi dipercaya karena tercampur antara hak dengan batil. Apalagi setelah datang Quran, maka ini menafahkan, membatalkan semua yang ada pada Taurat dan Injil. Kalaupun ada yang benarnya, tetap kita katakan sudah terbatalkan dengan Al-Quran. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi, beberapa pendeta yang masih mengenali dan masih mengerti ilmu-ilmu yang terdahulu, bahwa nanti akan begini, nanti akan begitu. Qadirina azabullahu ta'ala alam, yang jelas memang tidak ada Injil yang sebenar-benarnya yang masih utuh sekarang ini, tidak ada. Semuanya tulisan-tulisan orang-orang yang tidak menelitinya seperti para peneliti ahlul hadis tidak. Islam diberi keistimewaan oleh Allah dengan ilmu hadis, ilmu riwayat, ilmu sanad yang ini tidak ada pada mereka. Apakah Yohana ataupun Yohana Yohanes ya, ataupun Matta, ini Matius, ataupun yang lain-lainnya, semuanya hanya mencatat menulis katanya Injil, katanya. Wallahu ta'ala alam. Kamu dapat dari siapa? Tidak tahu. Kalau Al-Quran ada riwayatnya, bahkan mutawatir dengan pasti. Ada Hafs bin Al-Asim, ada riwayat ini yang semuanya menuju pada sesuatu yang sama. Ini namanya mutawatir. Ikhwan fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.